yang tidak pernah beliau lakukan sebelum itu. Bahwa kaabiha, falamma ra'an ra'at anu qad syabi'a wa saba minha, setelah Ummu Sulaim melihat Abu Talha telah ia kenyang dan telah menaikkan hajatnya, memberikan pinjaman sesuatu kepada penduduk satu rumah, penghuni satu rumah. Kemudian mereka meminta kembali apa yang telah mereka pinjamkan kepada penghuni rumah tersebut. Alahum an yamna'uha, penghuni rumah yang diberi pinjaman berhak untuk mencegahnya. Qala, kata Abu Talha, la, tidak. Tidak berhak mereka menahan apa yang dipinjamkan. Mereka harus mengembalikan pinjamannya. Faqala, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, fahtasib ibna. Kalau begitu, maka hendak yang beriktisab mengharapkan pahala dari Allah dengan apa yang menimpa anakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Bagi kita menunjukkan sabarnya Ummu Sulaim, sabar dengan meninggalnya putra beliau. Dan yang kedua, hikmahnya Ummu Sulaim menyampaikan berita yang besar yang tepat kepada suaminya Ummu Sulaim radhiyallahu. Iya, beliau memberikan mukaddimah dengan menyatakan tadi bagaimana kalau ada satu kaum memberikan pinjaman dan mengambil kembali apa yang dipinjamkan, apakah berhak penduduk rumah yang diberi pinjaman menahannya. Ini menunjukkan kecerdasan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Qala fa ghadiba, ketika itu Abu Talha marah. Tsumma qala, kemudian berkata, taraktini hatta ila talatahtu tsumma akhbartini bibni, yang kau biarkan aku ya, tidak mengetahui berita hingga ketika aku telah dalam keadaan demikian ya, telah dalam keadaan junub, engkau berikan berita tentang anakku. Fantalaqa hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bi makan, maka beliau pun kemudian di pagi harinya dan subuh harinya berangkat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitakan apa yang terjadi kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Qala fahamalak, ya, mengandunglah Ummu Sulaim kembali hamil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah. Ketika itu Rasulullah SAW dalam safar dan Ummu Sulaim ikut bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan. Dan Rasulullah SAW jika datang ke Madinah dari satu safar, beliau tidak mendatangi Madinah di waktu malam. Bahkan datang dari Rasulullah SAW larangan an yatrukar rajul ahlahu turukan. Ini tidak boleh datang tiba-tiba di waktu malam dari safar yang jauh. Fadarau minal Madinah fadarabah al-mahad fahtabas alaiha Abu Talha. Ketika Rasul sudah dekat Madinah, ternyata Ummu Sulaim merasa akan melahirkan. Sehingga Abu Talha pun tertahan ya, dengan apa yang dirasa oleh istrinya, oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Madinah dalam keadaan Abu Talha masih tertahan bersama Ummu Sulaim. Sampai akhirnya beliau berdoa berkata, yaqulu Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yujibuni an akhruja ma Rasulillah SAW idha kharaja wadhula ma'ahu idha dakhala. Engkau maha tahu ya Rabbku, sungguh aku senang keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah ketika beliau keluar, dan aku pun ikut masuk bersama beliau ketika beliau masuk ke Madinah. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan manqabah fadilah keutamaan Abu Talha. Ia beliau senang keluar masuk Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau masih dalam lanjutan doanya, wa qadih tubistu bima tara, aku telah tertahan untuk masuk ke Madinah bersama Rasulullah sebagaimana kau lihat ya Allah, engkau maha melihat. Ternyata ikhwanillah rahiman rahimakumullah, yang kedua ini juga menunjukkan keutamaan Abu Talha. Apa yang beliau adukan kepada Allah, beliau berdoa, terkabul keinginan beliau untuk senantiasa masuk keluar bersama Rasulullah, terkabul. Taqulu Musulaim, Ummu Sulaim berkata, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajib, intalik fantalakna. Wa darabah al-mahadhina qadima tawaladat gulaman. Di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu faedah penting, ya, bahwasanya kita jangan merasa bosan untuk mengulang-ulang kitab yang kita baca, ya, hadis yang kita baca. Ini hadis sering kita baca, sering kita dengar. Tapi masya Allah, kalau anak pribadi, ya, mendapatkan banyak tambahan faedah. Di antara ini, taqulu Musulaim ya Rasul ya Batalha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Kalimat ini sepertinya baru kita dengar atau baru saya pahami sekarang. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, aku tidak mendapati apa yang biasa aku dapati. Maksudnya, ya, kontraksi. Ya Abu Talha, sekarang ini ketika mau melahirkan, aku tidak, ya, berat. Tidak seperti yang biasa aku ketika aku melahirkan. Ya, kontraksi yang merasakan ketika melahirkan, biasa. Tidak seperti biasanya sebelum-sebelumnya, ya, ketika mau melahirkan sebagaimana wanita yang lain. Ini terkebuka doa Abu Talha. Beliau ingin masuk bersama Rasulullah ke Madinah, tapi karena tertahan oleh istrinya, beliau apa namanya tertahan. Tapi ternyata istrinya merasa enak. Ummu Sulaim merasa, iya, proses pelahiran sekarang ini tidak seperti biasanya, enteng. Maka kata Ummu Sulaim, intalik, sudah aku berangkat aja. Berangkat bersama Rasulullah SAW. Pantalak, nah, akhirnya beliau pun ia meninggalkan, ia berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa darabahal mahadu hina qadima tawaladat gulaman. Iya, Ummu Sulaim melahirkan seorang putra yang tadi di atas namanya Abdullah. Faqadat li ummi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ibuku pun Ummu Sulaim berkata kepadaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta la yurdi'u ahadun tabdu bihi ala Rasulillah SAW. Ya Anas, jangan ada seorang pun yang menyusui bayi ini. Engkau berangkat besok pagi kepada Rasul SAW. Falam asbaha, ketika di pagi hari, di subuh hari, ihtamal tuhu, aku pun membawanya. Pantalak tu bila Rasulillah SAW, dan aku berangkat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wadzakar tamamal hadis, ya, seperti hadis yang di atas, yaitu Rasul pun kemudian menamainya dengan Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mentahnik, ya, Abdullah ibn Abi Talha radhiyallahu anhuma Wallahu a'lam bishawab. Fadhlullahi wa barakatuh.